Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan judul Delem Ngewangi Golek Bondo. Kiriman Nini Klenyem. Cerita iki aku mau ngintuk soko koncoku sing wis setahunan ora ketemu. Elah areng ketemu dadak ning nggon sripah padha dene layat. Dadi yo mung winates banget anggone bisa omong-omongan. Bareng layon diangkatake karo bareng mlaku tekan parkiran koncoku mau kondo. Wis Mas, nek omahmu isih tetep ning kono kae, sesuk aku nek selo tak merlok kidulan. Sesuk nanjake kangen-kangenan karo cerita sing tutuk kae. Ya wis, Dik. Sugeng tindak rawuhmu ning gubuku tak anti-anti tenan. Ngono kandaku. Kok tenan ora nganti seminggu koncoku mau teko tenan. Maklum, cerita ning pelayatan kae njur disambung gayeng banget. Mas, aku nduwe cerita lelembut tulisen yo. Ceritane ngene lho. Iki tak ingin padangan jembat Tuhu sokin aku kuwi rak duwe kanca dokter sing dinese ning kutha. Jenenge Pak Joko. Tugase ning rumah sakit. Sing jeneng tenaga medis ing rumah sakit kuwi saka perawat tekan dokter-doktere, rak ya sok etuk giliran jaga utawa tugas bengi. Semono uga Pak Joko. Ing sawijining wektu dhewe ya entuk tugas jaga bengi. Nalika sore arep mangkat sirahe kok krasa mumet. Atine dadi gojak gajek arep mangkat apa ora. Sidone Pak Joko njur mangan obat karo ngombe teh nas gitel. Ora suwe mumete kok ilang. Mula sidone yo njur mangkat tugas jaga bengi. Pak Joko mau wong Kendel. Mula ning ndi-ndi yo numpak montor dhewe. Mobil yo ana mung kanggo nek wayah penting-penting wae. Jarine dekne seneng numpak sepeda motor lincalan bisa nyidat dalan cilik-cilik. Rumah sakit yo bisa nyambut gawe. Malah bengi kuwi ana wong lairke bayi nganti telu. Tanpa capok antarane jam setengah papat wis gagat esuk. Sirai sing dek sore krasa mumet mau kok umat meneh, mulo keporo nemen. Mulo Pak Joko pamit karo perawat sing tugas kono yen arep bali. Sidone tekan pinggiran kutha montore mak gedendel kaya diboncengi wong. Mula Pak Joko njur minggir mandek. Bareng noleh mburi ana bocah cilik nganggo topi wis unggu nyelikrik ning sedel mburi. Oh! Bayimu bonceng ya apa, Le? Ngerti-ngerti kok wis lungguh kene. Dek mau, Pak. Nalika mandar murut yo rindi aku njeng nyengklak. Aku nunut tekan omahku yo. Wong aku pisah karo kancaku. Pak Joko gumun lan krasa aneh, nuli takon. Le, kowe cah cilik kok lunga bengi-bengi gak mung karo kancamu apa wong tuamu ra goleki? Kowe Pak, saiki aku ra duwe wong tuwa. Entuk apa aku melu kowe? Tapi nang le duwe tak ulo tangane Pak Joko sing tengen arep buka topine bocah kuwi ning ora entuk. Keporo topine malah diplorotke nutupi sebagian raine. Nuli kondone Pak Joko. Ning, yen kowe ngriwangi aku ora njaluk opah to? Ya iya no. Kutukmu sing cilik dhewe kae tak jaluk nggo kancaku. Pak Joko saya tanggap yen kuwi bangsane entuk sing gawene nyolongi duit. Mongko dhewe rumangsa yen ora ngingu utawa duwe pitik gage kandhane Pak Joko. Le, sing mbok karepe kutuk kuwi rak anakku sing ragil kae to? Iya, Pak. Ini ya, Le. Kue aku kuwi titahing Gusti. Wong bedane kue lan aku siji alam. Mulane alamku aja mbok regoni. Aku kuwi tansah syukur lan matur nuwun ning kabeh peparingane Gusti. Anggonku luru duit lan yen dadi bondo ya tak riwangi makarya lan kangelan nganti ya kuwi laku jujur lan temen. Dene yen aku sugih mbok riwangi lan kudu ngorbanke anakku, aku moh. Kuwi dosa. Aku wedi karo wong lagi sing kuwasa. Sing mudhun aku tak mulih. Wis nang mudhun. Bocah kuwi lingak-linguk karo kondo. Ya wis, Pak. Aku tak melu kowe. Aku ora njaluk opah, tak rewangi golek duit. Ning aku olehno golek pangan ning dalan. Mbok mengko sapa pokoke dudu keluargamu. Ning kowe rak tetep golek korban. Sing kudu dadi banten to? Bocah kuwi mantuk-mantuk. Ora, ora kena. Kuwi larangane sing kuwasa. Nek kowe nekat kowe bakal cilaka ning alammu. Wis gage cepet mudhuna. Aku salah arep mulih. Bocah kuwi tetep meneng wae ora mubah, ora musik. Rehne Pak Joko kuwi wong sing gedhe piandeli marang Gusti Allah. Kula montor gage dijagrake. Dheweke merem sembahyang nyuwun pitulungan lan pangayom maring Gusti. Rampung sembahyang nalika Pak Joko melek bocah mau wis ora ana dhuwur sedel montor. Embuh lungone. Cepet-cepet Pak Joko ngeslah montore ana dalan tansah ndremimil anggone nyuwun slamet. Lan nyatane pinaringan rahayu tekan ngomah. Nganti tekan seprene. Ono ceritane kancaku mau. Iki kanggo tulodo para jimatres-jimatres ning endi wae. Aja sok sesambungan karo bangsa gaib. Apa meneh golek pesugihan. Urip ning donya pirata lawase. Mula madhepa marang Gusti kang murbaing dumadi. Bersama tim Jimat.